Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah maba'an jamaah. Selanjutnya, seperti biasa kita jalsah sebentar, saling mengingat, saling mempelajari bersama terkait dengan ilmu agama. Kali ini kami hendak mengingatkan sedikit terkait dengan apa yang ada. Semoga bermanfaat bagi si pembicara, demikian juga kepada yang mendengarkan. Barakallahu fikum. Yang pertama terkait dengan alas sholat ataukah sajadah dan semisalnya. Sempat didapati ada yang bermerek atau bertuliskan Ar-Rahman, atau mungkin di sana ada merek lain lagi Ar-Rahim atau yang semisalnya dari nama-nama Allah Azza wa Jal. Maka sebagai bentuk mengagungkan nama Allah Azza wa Jalla, lebih baiknya kita potong, ya, kalau mungkinkan, kemudian kita bakar agar tidak terinjak-injak ataukah terbuang ke tempat yang tidak dimuliakan. Atau kalau dalam sajadahnya atau di alasnya, ya, bisa ditutup dengan kain, dijahit dan semisalnya, sehingga ketika kita sholat atau ada orang yang jalan itu tidak apa namanya itu, ya tadi lafzul jalalah tadi, tidak terinjak ataukah sejajar dengan kaki dan seterusnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada hari yang lalu, kemarin ya kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada kita yang masih diberikan umur panjang. Semoga diberikan barokah umur yang panjang ini oleh Allah Azza wa Jalla, terkait dengan masa ataukah umur yang masih tersisa ini, baik tua ataukah muda ataupun anak-anak. Kita tidak tahu kapan jatah kita untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Berapa umur yang Allah Azza wa Jalla tetapkan untuk kita. Yang seumuran dengan anak meninggal juga ada, ya. Yang di atasnya anak dikit juga ada. Seumuran dengan adik saya juga ada, bapak saya juga ada, seterusnya. Semuanya kita tidak tahu berapa jatah umur kita di dunia ini. Yang jelas, setiap kita melihat hari, bulan dan seterusnya, berarti semakin berkurang jatah kita. Kalau kita dijatah oleh Allah Azza wa Jalla umurnya 40 tahun, ya, maka setiap kita melewati hari berarti 40 tahun tadi semakin berkurang, ya kan? Jatah kita semakin berkurang. Kalau sekarang sudah 30 tahun berarti sudah terkurang 30, tinggal 10 lagi. Intinya apa? Intinya mari kita perbanyak bekal sebanyak-banyaknya, dan kita ingat hadis Rasul alaihi salatu wassalam, idza mata ibnu adam inqata amaluhu ila min thalath, jika manusia itu meninggal maka seluruh pahala amalnya terputus kecuali dari tiga perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dimanfaatkan diamalkan oleh kaum muslimin. Kemudian yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Tiga perkara ini kelihatan sepele, simple, ya kan? Cuma tiga. Namun untuk mewujudkan hal itu luar biasa beratnya. Thayyib sedekah jariyah, apalagi di masa sekarang minyak naik, ya kan? Beras naik. Sampai ada yang bilang apa? Gaji karyawan sing rumunda-munda, iya kan? Nah, sing guyu alhamdulillah, orang guyu rada ngampet sithik anino. Sampai ada yang bilang gitu, karena memang apa-apa naik. Ya, sehingga untuk mewujudkan sedekah jariyah itu kan rasanya agak berat itu ya. Wah, iki beras entek, minyak entek, ya kan? Sedekah jariyah berat. Nah, yang uangnya lebih pun juga mikir-mikir, wah kok tiap dina ana sing nyedhak ya, ana sing njaluk piye ya kan gitu. Padahal dia pengen ta'adud, dia pengen membangkit bisnis dan semisalnya. Sehingga tetap masing-masing diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ya sedekah jariyah. Nah, sampai-sampai ketika kami bersama asatidz sini berkunjung ke salah seorang ustadz, kebetulan di sana sekarang kurang lebih 50 ustadznya, tidak usah kita sebut, ya insyaallah khair. Kemudian saya mencoba untuk memberanikan diri untuk bertanya, apa ustadz, dengar-dengar kok di sini gratis, padahal sekarang 50-an, kok bisa ustadz? Rumusnya gimana ustadz? Matematiknya apa? Ya ustadz tadi, ya. Di antara isi jawaban beliau tadi, jadi beliau betul-betul ingin mengamalkan ayat tadi atau hadis tadi. Ya, ingin bersedekah jariyah. Ya. Beliau menceritakan dari bisnis kecil-kecilan, skala rumah tangga. Ya itu kok ada buku siapa itu satu di dalam, yaitu di antara satunya untuk mendukung tadi program gratis tadi. Kemudian juga Tayyib memberdayakan gitu ya, memberdayakan dari santri yang ada untuk bekerja, ya maksudnya itu milik pondok, kemudian dikelola pondok, namun tenaganya santri tadi. Itu hasilnya dialokasikan untuk ya tadi. Jadi dari santri oleh santri untuk santri seperti itu. Kemudian beliau beserta tim lainnya juga menyusun sebuah buku. Ya, menyusun sebuah buku. Tayyib. Yang itu hasil penjualannya murni dialokasikan untuk tadi, sedekah jariyah tadi. Untuk menghidupi santri-santrinya tadi. Nah, walhasil semoga kita bisa meniru seperti itu. Ya. Insyaallah jika Allah Azza wa Jalla berikan taufik, siapapun bisa. Nah, sedekah jariyah. Tayyib. Nah, kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ya, ketika kita melihat kemungkaran, kita pegang mudanya sambil pijeti, "Mas, yang seperti itu enggak boleh," ya kan? Alhamdulillah yang dinasihati mau mengamalkan. Oh iya. Makasih. Meskipun dalam hati dia yang dinasihati tadi ya, mungkin 1-2 hari belum apa ya, mengena ataukah belum mempan atau belum masuk nasihat tadi, tapi insyaallah ya, wa dzakir fa inna dzikratan fal mu'min, akan bermanfaat. Baik, sehingga apa dari ilmu yang telah kita miliki disalurkan kepada yang lain. Ya, ada kemungkaran kita nasihati, kita ingkari. Naam. Tayyib, dan kemarin alhamdulillah ada ikhwah ya yang memberikan contoh kepada kita semua. Anak-anak nunggu salat jamaah diajari doa. Itu kalau diamalkan luar biasa. Saya kalah itu. Ya, diamalkan oleh anak-anak itu. Ya Abdullah ya, masih ingat doanya Abdullah? Ya, itu masih ingat Abdullah, masyaallah. Allahummaghfirlahu warhamna, seterusnya. Sedikit tapi diamalkan oleh yang lainnya, kemudian kita ikhlas, insyaallah ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi. Nah, kemudian yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Lah, untuk sampai pada tingkatan anak soleh itu kan luar biasa perjuangannya. Sampai-sampai Ustaz Sarbini kemarin memberikan jawaban apa, para ulama membahas dari sejak sebelum nikah. Ya kan, memilih pasangan hidup yang seperti apa. Itu perjuangan kan enggak cuma 1-2 hari. Ya kan? Enggak cuma 1-2 bulan, 1-2 tahun, enggak. lama, panjang waktunya, prosesnya panjang. Nah, kemudian ketika sudah menjadi seorang pemuda, pintar, soleh, itu pun belum kemudian kita menganggap lega, alhamdulillah sudah jadi anak soleh, enggak. Kita lihat kisah yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim, ya, putra beliau sendiri di masa kecilnya cerdas, cendekia, muslim bahasa kita, ya, banyak hafal Al-Quran, hadis, dan misalnya kitab-kitab para ulama. Qadarullah awalnya sepele kelihatannya, ya, bergaul berteman dengan anak yang jelek, bablas akhirnya. Ya, sampai Ibnul Qayyim membuat buku khusus untuk menasihati siapa? Putranya tadi. Ya, sehingga untuk mewujudkan menjadi memiliki anak yang soleh itu perjuangannya luar biasa. Nah, barakallahu fikum. Sehingga itu diantara sebab dan alasan mengapa saya pribadi mempelajari, ya, di majlis seperti ini kitab para ulama, ya, terkait dengan bagaimana cara mendidik anak. Karena saya pribadi terus terang saja anak masih kecil-kecil. Sehingga kalau mau dikatakan sengajar anak saya cilik, ya tenan, ramai itu benar. Ya kan? Sahih, betul. Maka dari itu saya ingin belajar bagaimana sih para ulama mendidik anak-anaknya, mendidik putra-putri dan semisalnya. Seperti itu. Lah nanti ketika sudah ada bimbingan dari para ulama, kita praktekkan maksimal. Ternyata Allah Azza wa Jalla menghendaki lain, ya sudah, qadarullah. Yang jelas kita sudah ada hujah di hadapan Allah Azza wa Jalla, gitu. Nah, barakallahu fikum. Sehingga terkadang juga yang namanya teori beda dengan lapangan, tapi minimalnya kita punya bekal. Seperti apa sih para ulama memberikan bimbingan kepada kita? Ya kan? Sehingga saya ketika menyampaikan itu bukan ngajari, tapi sebagai penyambung lisan saja, penyambung lidah. Karena minimalnya untuk saya pribadi. Ya, untuk saya pribadi, anak-anak saya masih kecil. Nah, saya butuh bimbingan para alim, para ulama, yang kemudian nanti harapannya saya meninggal itu dalam kondisi meninggalkan anak-anak yang soleh dan solihah. Seperti itu. Kemudian juga yang belum diberikan keturunan, ya sabar. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, itu merupakan ujian, masing-masing dari kita diuji. Yang belum memiliki keturunan diuji dengan itu. Ya kan, bertahun-tahun lamanya ranti anak, ranti keturunan, itu ujian. Yang punya anak diuji juga, anak yang ngeldatur, ya kan, anak yang rasulat, ilakhiri, wani karo wong tuane, ujian. Sehingga saya teringat nasihat Ustaz Dona Ustaz Abdul Somad, ya, pas kemarin beliau kesini, sengaja saya minta nasihat khusus kepada beliau, empat mata. Nah, ini rahasia, tapi tak sampaikan kepada hadirin sekalian, karena saya sayang pada hadirin sekalian. Ya, ini nasihat dari beliau. Yang pertama, kita harus sabar dengan ujian yang ada. Ya, kita harus sabar dengan ujian yang ada, karena kita itu diuji. Pertama dari diri kita pribadi, ya kan, sehingga pertama kali kita sabar dengan diri kita, karena inna nafsal amaratun bisu, setiap jiwa itu senantiasa mengajak sang elek-elek, ngajak yang jelek-jelek. Itu yang pertama. Kadang mengajak kita untuk tidak ikhlas, kadang mengajak kita untuk sombong, kadang mengajak kita untuk takabur, kadang mengajak kita ilakhiri. Itu kalau kita sudah berhasil menaklukkan diri sendiri. Yang kedua, masih ada ujian dari pihak lain. Ya anak, ya istri, ya tetangga, ya teman, ya ustadznya, ya muridnya. Ya. Demikian pula Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'an. Yang artinya, dan demikian itulah kami jadikan sebagian dari kalian ujian untuk yang lainnya. Atas birun, apakah kalian mampu bersabar? Ya, kalau tidak sabar, ya sudah, berarti kan enggak lulus ujian. Kalau sabar, lulus ujian, ya siap-siap, nanti ada ujian berikutnya. Ada ujian berikutnya. Ya. orang-orang tua kita yang umurnya sudah 50-an ke atas. Kalau saya masih muda, yang sudah 50-an ke atas sudah tahu bagaimana perjalanan yang mengenal ngajinya dakwah ini. Dulu masih bersatu dari Sabang sampai Merauke bahasanya. Kemudian ada muncul fitnah apa itu, Pak Zulfa? Torafia, itu pecah wis geger kabeh juga gitu. Setelah itu muncul lagi sampai sekarang. Sampai entah kapan tetap akan adanya ujian dan cobaan. Ya, sehingga atas birun, mampukah kita bersabar? Sehingga ikhwati fillah rahimakumullah, di antara nasihat beliau berikutnya juga, yang kedua, agar kita bisa istiqomah. Ya, agar kita bisa istiqomah adalah ikut andil dalam ta'awun dakwah. Saya bisanya nyuci piring, saya bisa nyuci gelasnya untuk kajian, dilakukan. Saya bisanya apalagi ngepal masjid, dilakukan. Ya, ikut andil dalam ta'awun dakwah. Sehingga selama kita masih bisa membantu, bismillah. Nah, wah aku rapuna dijawil, ya ngomong karo panitia, tolong aku dijawil, siap, saya bisa ini, saya bisa itu misalkan. Insyaallah, seperti itu. Sehingga itu nasihat pribadi. Nah, yang ini rahasia tapi tak sampaikan agar terwujud rasa cinta saya kepada ikhwah sekalian. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.